الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله kembali kita melanjutkan kegiatan rutin kita belajar pengantar ilmu waris dengan mengacu kepada buku pengantar ilmu waris. Kita insya Allah akan banyak latihan ya, dengan membaca beberapa soal dan kasus yang disampaikan oleh pemirsa ke meja redaksi ANB Official. Insya Allah akan kita bahas secukupnya. Dan kita masih meninggalkan soal yang kedua ya. Bisa dibuka halaman 192 di buku Pengantar Ilmu Waris halaman 192. Kita akan membaca tentang satu kasus. Ini disampaikan oleh salah satu penanya di web konsultasisyariah.com. Soalnya coba kita baca ya. Tunggu untuk ditampilkan. Alhamdulillah. Ibu telah wafat. Beliau meninggalkan harta waris sebesar kurang lebih 100 juta. Ahli waris terdiri dari suami, 5 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. 2 paman, 3 bibi, dan kakek. Di sini kakek nenek. Hanya saja kakek nenek, berarti kalau disebut di kasus ada kakek, tapi di bawahnya ada nenek, berarti ada dua ya, kakek dan nenek. Hanya saja kakek nenek tidak mau mengambil jatah warisannya. Bagaimana penyelesaiannya? Baik, kembali kepada yang dulu pernah kita sampaikan. Bahwa penyebutan istilah kerabat dalam pembagian waris harus mengacu kepada mayit. Di sini penanya menyebutkan suami, 5 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 2 paman, 3 bibi. Paman di sini paman siapa? Ternyata adalah paman penanya. Bibi penanya. Kakek nenek penanya. Hanya saja kakek nenek tidak mau mengambil jatah warisan. Dan itu yang dimaksud adalah kakek nenek penanya. Sehingga ada dua istilah di situ. Pertama istilah yang mengacu kepada mayit, suami dan anak. Dan istilah yang mengacu kepada penanya, yaitu paman, bibi, dan kakek nenek. Nah, makanya kita kadang ketika membaca seperti ini, perlu untuk jeli, ini yang dimaksud yang mana? Kakek nenek mayit ataukah kakek nenek penanya? Sehingga kalau kita buat daftar penyelesaian, atau kita buat daftar ahli waris, kita buat daftar ahli waris ya, dengan ditampilkan kasus, itu sambil saya bacakan. Pada soal nomor 2, baik, coba kita tampilkan soal nomor 2. Ibu telah wafat. Meninggal dunia. Ahli warisnya adalah suami. Ulas di sini, suami. Kemudian, beliau memiliki 6 anak, 5 laki-laki, 1 perempuan. 5 anak laki-laki, 5 ibn, dan 1 bin. Kemudian 3 bibi, 2 paman. Berarti di sini ya. 2 paman, 2 akhun. Syakika plus 3 bibi. 3 ukhtun syakika. Hanya saja kakek nenek tidak mau mengambil jatah warisan. Kalau di pertanyaan disebut kakek, tapi di bawahnya ada kakek nenek. Berarti misalnya kita asumsikan keduanya ada ya. Berarti di sini ada ayah dan ada ibu. Baik, kurang lebih ahli warisnya seperti ini. Total warisan yang ditinggalkan kurang lebih 100 juta rupiah. Total warisan 100 juta. Baik. Bagaimana pembagian warisannya? Ketika kita mau melakukan pembagian waris, maka tahap pertama yang kita lakukan adalah coret ahli waris yang mahjub. Nah, untuk mengetahui siapa saja ahli waris yang mahjub, bagi Anda yang punya buku, silahkan buka di tabel. Silahkan buka di tabel. Dengan mengingat bahwa ada beberapa ahli waris yang nggak mungkin mahjub. Suami nggak mungkin mahjub. Anak nggak mungkin mahjub. Orang tua, ayah dan ibu nggak mungkin mahjub. Nah, yang nggak mungkin mahjub, Anda bisa pastikan dapat. Yang memungkinkan adalah saudara. Baik, Anda langsung menuju di tabel warisan, membaca bagian saudara. Saudara laki-laki, berarti lihat di tabel warisan untuk yang laki-laki. Saudara lelaki kandung, ah syakik. Mereka termahjub dengan keberadaan ibn, anak laki-laki. Termahjub juga dengan keberadaan ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan termahjub juga dengan keberadaan ayah. Berarti di sini ada dua hijabnya, yaitu ibn dan ayah. Maka ini nggak dapat. Kemudian ukhtun syakikah, Anda beralih ke daftar ahli waris yang perempuan. Ukhtun syakikah, saudari sekandung. Ada di nomor 6 ya, halaman 186, ahli waris nomor 6. Saudari sekandung, dia mahjub dengan anak lelaki dan keturunan laki-lakinya. Berarti ibn dan ibnul ibn. Kemudian mahjub juga dengan ada ayah. Mahjub dengan ibn dan mahjub dengan ayah. Berarti bagian ini nggak dapat warisan. Kita coret bagian yang nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan ya. Mahjub. Mahjub. Anda bisa tulis ya. Mahjub. M. Dengan ibn. Kasih kurung ibn. M. Ibn. Ini juga mahjub dengan ibn. M. Kasih kurung ibn. Nah, berarti tanda kalau dia mahjub dengan ibn. Sudah? Setelah selesai kita mencoret bagian yang mahjub, berikutnya adalah kita menentukan jatah ashabul furud. Jatah ashabul furud. Ashabul furud, Anda bisa lihat di tabel lagi ya. Ashabul furudnya itu siapa saja, Pak? Baik, dicek dulu di tabel. Dicek di tabel. Ashabul furud untuk suami. Ashabul furud untuk suami. Suami di tabel jatah warisan mendapatkan setengah jika mayit tidak punya anak dan dapat seperempat jika mayit punya anak. Dan di sini A punya anak. Berarti suami dapat berapa? Seperempat. Maka kita tulis suami dapat seperempat. Karena mayit punya anak. Setelah selesai kita menulis suami dapat seperempat, beralih ke ayah ibu. Ayah dapat berapa? Nah, kita lihat di tabel ya. Ayah mendapatkan asobah dengan syarat tidak ada keturunan mayit laki-laki maupun perempuan. Tidak ada keturunan mayit baik laki maupun perempuan. Nah, ini ada keturunan laki dan perempuan. Berarti dia nggak dapat asobah. Ayah dapat 1/6 ada keturunan mayit. Nah, ini yang lebih cocok. Ada keturunan mayit, maka ayah dapat 1/6. Ayah dapat 1/6 plus asobah jika tidak ada keturunan mayit yang laki-laki, tapi ada keturunan mayit yang perempuan. Ini ada keturunan mayit yang laki-laki. Berarti ayah nggak dapat asobah juga. Maka pilihannya adalah di pilihan yang kedua, ayah dapat 1/6. Baik, kita tulis ayah dapat 1/6. Selanjutnya, jatah ibu. Berarti dibuka tabel jatah warisan yang wanita. Nggak kelihatan ya pemirsa, nggak apa-apa ya. Anda yang punya bukunya, silahkan dibuka tabel jatah warisan untuk wanita. Ibu. Ibu ada 3 kemungkinan. 1/3, 1/3, kemudian 1/6, dan 1/3 sisa. 1/3, 1/6, dan 1/3 sisa. Coba kita baca yang 1/3. Ibu dapat 1/3 jika mayit tidak memiliki keturunan. Ini mayit punya keturunan, berarti nggak dapat 1/3. Langsung beralih ke 1/6. Ibu dapat 1/6, mayit memiliki keturunan. Betul, ya. Mayit memiliki saudara atau saudari yang jumlahnya 2 atau lebih. Ini ada. Meskipun mereka mahjub. Bukan termasuk kasus gorawiyah. Ini bukan kasus gorawiyah. Ya. Nanti akan ada kasus gorawiyah. Baik, berarti ibu di sini dapat berapa? 1/6. Kita tulis ibu dapat 1/6. Sudah? Kemudian baru beralih ke anak. Baru beralih ke anak. Jadi urutannya begini jamaah. Kalau Anda mau melakukan pembagian terhadap ashabul furud, yang jauh didahulukan daripada yang dekat. Yang jauh didahulukan daripada yang dekat. Karena biasanya yang dekat itu dapat sisa. Sedangkan yang jauh dapat ashabul furud. Mendapatkan fard, mendapatkan jatah tertentu. Maka dahulukan suami. Suami dengan anak dekat mana? Dalam hubungan warisan, dekat anak. Maka suami dahulukan. Kemudian ayah. Bunuwah lebih dekat dibandingkan ubuwah. Maka ubuwah didahulukan. Baik. Berikutnya kita beralih ke anak. Anak di tabel. Anak laki-laki dapat asobah. Dan tidak ada yang mahjub. Tidak ada syarat apapun. Pokoknya langsung dia dapat asobah. Baik, dia asobah. Langsung anak perempuan. Anak perempuan dapat asobah jika ada saudaranya yang laki-laki. Jika ada saudaranya yang laki-laki. Berarti anak mayit yang laki-laki. Maka mereka berdua ini dapat asobah. Ini dapat asobah. Alhamdulillah, selesai kita sudah menentukan jatah masing-masing ya. Sehingga bisa kita tuliskan. Bisa kita tuliskan. Ayah dapat 1/6. 16. Ayah dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Suami 1/4. Sudah? Kemudian anak-anak, langsung saya jadikan 1. Anak, di sini 5 laki plus 1 perempuan. Ini dapat sisa. Sebenarnya sampai di sini saja itu sudah selesai. Dan inilah ranah pembagian waris yang ditetapkan dalam syariat. Nah, pembahasan warisan berlanjut itu karena ingin menyederhanakan. Terus gimana teknisnya? Nah, teknis itu sudah di luar pembahasan warisan. Jadi sampai di sini ini penjelasan syariat, keterangan dari sisi syariat. Lebih dari ini sudah bukan lagi masuk ke ranah syariat, tapi masuk ke ranah perhitungan matematis untuk menyederhanakan. Kalau menurut Anda ini sudah sederhana, sudah selesaikan di sini saja. Baik, kalau kita pakai yang ini saja, nggak usah yang dilanjutkan yang rumit-rumit itu, silahkan. Berarti di situ ayah dapat berapa? 1/6 kali 100 juta, begitu kan? Berapa bang? 1/6 kali 100 juta, 100 bagi 6. 100 bagi 6. 100 bagi 6 berapa? 16,67 ya. 16,67 juta. Sudah? Ibu dapat 1/6 kali 100 juta juga. Sama berarti ya, 16,67 juta. Kemudian suami. Suami, ayah penanya. Dapat 1/4 kali 100 juta. 25 juta. Baik. Sisa berapa? Sisa kan tinggal 100 dikurang ini kan? Berapa? 16,67 plus 16,67 plus 25. Sama dengan 41,66. Sudah? 41,66 dibagikan ke seluruh anak. Ya. Ini diserahkan ke anak. Nah, anaknya ada banyak ini ya. 5 laki plus 1 perempuan. Nah, di posisi anak, kita akan melakukan perhitungan. Hitung sisa. Hitung sisa untuk asobah. Hitung sisa untuk asobah yang di situ berlaku perbandingan 2 banding 1 gini ya. 2 banding 1. Kembali ke sini. Jumlah asobah 5 ibn, anak laki-laki, plus 1 bin, anak perempuan. Berarti faktor pembaginya, faktor bagi adalah 2 kali 5 plus 1 kali 1. Kembali saya ingatkan ada, karena ada jamaah yang bingung ya, ngitung ini gimana sih? 2 adalah faktor kali untuk anak laki-laki. 5 jumlah anak laki-lakinya, 1 faktor kali anak perempuan, ya. Dan 1 ini adalah jumlah anak perempuan. Nah, baik, berarti totalnya 10 tambah 1, 11. 10 tambah 1, 11. Betul, Bang? 11. Ada 11 faktor bagi. Maka sisa yaitu 41,66 dibagi 11. Berapa ini? Berapa? 3,79 ya. Ini satu unit warisan yang dimiliki oleh anak laki-laki, yang dimiliki oleh asobah. Sehingga untuk masing-masing anak laki-laki, masing-masing ibn, sama dengan 2 kali 3,79. Berapa, Om? Sedangkan untuk masing-masing anak perempuan, dan anak perempuannya cuma ada satu, dapatnya 1 kali 3,79. Sama dengan 3,79. Dua ini dari mana? Faktor kalinya nih. Dia dapat 2 dikalikan 1 unit asoba. 1 unit jatah. Ini adalah 1 unit jatah. Sedangkan 2 ini faktor kali. 1 juga faktor kali. Baik. Kok dikit kali, Pak? Anak laki-laki cuma dapat 7 juta. Padahal suami dapat 25. Ya. Padahal kan anak laki-laki lebih dekat. Nah, dikit itu karena dia jumlahnya banyak, ada 5. 5 anak, makanya dibagi rata. Ya. Ke 5 anak laki-laki, dan anak perempuannya juga dapat bagian setengahnya dari anak laki-laki. Baik, selesai. Kalau mau dilakukan pembagian seperti ini, selesai. Sehingga tidak perlu bahas aslul mas'ala, angka yang sama untuk pembagian. Boleh seperti ini. Sehingga jika angkanya sudah bulat, ya, angkanya sudah bulat, bisa langsung seperti ini. Ayah dapat 16,67, ibu dapat sekian, suami sekian, anak laki-laki masing-masing dapat 7,58, anak perempuan masing-masing dapat 3,79. Nah, yang jadi masalah adalah, kalau ini enak ya, total warisan 100 juta. Yang jadi masalah, kalau warisannya berupa aset. Anda pakai kayak gini, nanti nggak bisa pecah. Nah, di sini penanya sudah mengasumsikan total warisan ibu kurang lebih 100 juta. Nah, itu lebih enak. Baik, terus ada kasus tadi. Kakek nenek nggak mau terima warisan. Berarti ini nggak mau diterima ya. Nah, nggak mau diterima itu pengertiannya adalah dikasihkan ke siapa? Kalau dikasihkan ke anak, berarti ini bisa dikasihkan ke 16 ini dikasihkan ke anak. Kasihkan ke anak mayit, ke cucunya. Maka ini berikan, diserahkan ke anak, ke ibn dan bin, dibagi rata. Dibagi rata. Kok bisa dibagi rata, Pak? Kenapa dibagi rata? Karena dia bukan warisan, tapi dia hibah. Itu adalah jatah kakek nenek, kemudian dikembalikan ke anak, berarti dibagi rata untuk semua anak. Wallahu a'lam. Atau sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya kakek mau menyerahkan ke anak laki-laki saja. Nenek ke anak perempuan saja, silahkan. Itu semuanya adalah hak mereka. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita beralih ke kasus berikutnya. Kita hapus dulu ya. Cukup? Kita hapus dulu. Baik, saya mau koreksi jawaban yang kemarin. Pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang penanya, tapi saya salah ngitung ya. Kita ulang kemarin. Ada orang yang meninggal dan dia tidak memiliki anak. Ahli warisnya adalah ibu, satu saudari seibu. Kemudian 4 saudari kandung, 1 laki-laki, 3 perempuan, dan 4 saudara sebapak, 1 perempuan, 3 laki-laki. Baik, sekarang kita coba selesaikan ya. X meninggal, ahli warisnya ibu. Nah, X di sini ada ibu. Kemudian saudara kandung ada 4. Saudara kandung berarti akh syakik. Yang laki-laki ada 1. Ada 1. Lalu plus ukhtun syakikah. Saudari perempuan kandung ada 3. Nah, plus di sini ada saudari seibu seorang. 1 ukhtun li'um. Saudari seibu seorang. Kemudian di sini ada saudara sebapak 3. 3 akh li'ab. Enggak kelihatan. 3 ahli ab plus 1 saudari sebapak. 1 ukhtun li'ab. Kayak gini ya. Sudah? Kembali, silahkan Anda gunakan tabel. Silahkan Anda gunakan tabel ahli waris. Kenapa kok selalu pakai tabel? Kalau Anda sudah hafal, nggak perlu tabel. Tapi kalau mau menentukan dengan dengan melihat seperti apa jatah masing-masing, silakan Anda gunakan tabel. Kalau sudah hafal, nggak perlu tabel ya. Nah, pembiasaan ini dengan melihat tabel nanti kita biasakan terus, insya Allah akan hafal dengan sendirinya, insya Allah. Baik, kita dahulukan ibu. Kondisi ibu. Ibu ada di halaman 185. Ibu dapat sepertiga jika mayat tidak memiliki keturunan. Mayat nggak punya keturunan ya. Tapi tunggu dulu. Ibu juga dapat sepertiga jika mayat tidak memiliki saudara atau saudari, baik sekandung, sebapak, atau seibu yang berjumlah 2. Oh, ini enggak. Ini jumlahnya banyak ini saudaranya. 4, 5. 9 saudara. Baik, berarti ibu nggak dapat sepertiga. Nah, turunlah ibu jadi dapat 1/6. Kita tulis, ibu dapat 1/6. Baik. Sebenarnya urutannya keliru ini. Urutan yang lebih tepat adalah, coba cari dari sekian ini mana yang mahjub. Yang berpotensi mahjub adalah saudara sebapak. Coba dilihat saudara sebapak. Saudara laki-laki sebapak ada di halaman 182. 182 nomor 6. Saudara laki-laki sebapak, ahli ab, bisa mendapatkan asobah jika tidak ada ahli waris yang menjadi hajibnya, yang menjadi penghalangnya. Sekarang penghalangnya siapa hajibnya? Penghalangnya adalah ahli waris dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di antara yang nomor 5 itu adalah adanya ah syakik. Di antara nomor 5 adalah adanya apa? Ah syakik. Maka saudara sebapak mahjub dengan keberadaan ah syakik. Ditulis mahjub M ah syakik. Nah, gini ya. Nah, kemudian yang satunya juga ikut mahjub. Yang saudari sebapak ini juga ikut mahjub. Ini mahjub dengan keberadaan M akh syakik. Mahjub dengan keberadaan saudara sekandung. Baik. Terus kita beralih ke ibu. Tadi ibu sudah kita baca. Karena mayit punya saudara lebih dari satu, ibu dapat 1/6. Selanjutnya, kita beralih ke saudari seibu. Saudari seibu dapat berapa? Coba kita lihat. Saudari seibu ada di halaman 187. Saudari seibu bisa dapat 1/6 jika berjumlah hanya satu orang dan tidak ada yang memahjubnya. Dan ini satu orang, berarti fokus di 1/6 saja. Sekarang lihat, ada nggak yang memahjubnya? Mahjubnya adalah keturunan mayit, laki maupun perempuan. Ini nggak ada keturunan. Ayah, nggak ada ayah, adanya ibu. Kakek dan ke atas, nggak ada juga. Berarti dapat, ya. Dapat berapa? 1/6. Saudari seibu dapat 1/6. 1/6. Baik. Kemudian, akhun syakik dan ukhtun syakikah, karena ini bersaudara yang satu liting. Ini satu liting, ya. Dua-duanya adalah saudara kandung. Langsung beralih ke akhun syakik. Saudara laki-laki kandung dapat asoba jika tidak ada hajib. Hajibnya siapa saja? Ibn, nggak ada ibn. Ibnul ibn, cucu laki-laki, nggak ada juga. Ayah nggak ada, kakek nggak ada. Maka ini dapat asoba. Ini dapat asoba. Asoba. Baik. Sebenarnya sampai di sini sudah selesai, ya. Sampai di sini sudah selesai. Ranah kajian syariatnya sudah selesai. Sehingga Anda buat kesimpulan. Anda buat kesimpulan begini. Ibu dapat 1/6. Saudari seibu, ukhtun li'um, dapat 1/6 juga. Kemudian, saudara kandung, ya. Akh, syakik, dan ukh syakik. Saudara dan saudari sekandung, dapat sisa. Dengan nanti menggunakan kaidah 2:1. Baik. Jika warisan berupa satu rumah plus pekarangan dan satu ruko, bagaimana teknis baginya? Ini kan tidak liquid, ini nggak cair. Kalau misalnya mau dicairkan gimana? Ya Anda jual. Wah, namanya satu rumah plus pekarangan, satu ruko, dijual dalam waktu cepat, ya nggak bisa. Ini butuh waktu yang lama. Terus gimana teknis pembagiannya? Nah, disitulah muncul pembahasan tentang aslul masalah. Jadi, satu rumah plus pekarangan itu dianggap sebagai unit warisan, adalah satu rumah plus pekarangan plus ruko. Nah, ini dianggap satu kesatuan. Sekarang kita hitung, ya. Hitung sisa. Karena ini kan tidak bulat. Beda dengan yang tadi, 100 juta tadi bulat. Kalau 100 juta yang bulat tadi, selesai langsung kita bagi, ya. Ini yang nggak bulat gimana, Pak? Dan ini terpisah, rumah, pekarangan, ruko. Terpisah, tapi kita jadikan satu unit. Baik, maka di situ butuh, karena karena unit warisan tidak liquid, unit warisan tidak liquid, maka butuh butuh dicari faktor pembagi atau aslul masal, faktor pembagi. Nah, inilah yang disebut dengan aslul masalah. Kita catat ulang ya. Ibu, saudari seibu, kemudian saudara kandung, laki maupun perempuan. Ini tadi 1/6. Ini sisa. Sisa berapa? Sisa berapa? 1/6, 1/6. Sisa berapa? 2/3 ya. Sisanya ini kan 1/6, 1/6, 1/3. Jadi sisa 2/3. Baik. Sisa kita harus cari nih perbandingannya. 2:1. Maka cari faktor bagi sisa. Faktor bagi sisa 2:1. 1 saudara lelaki, 3 saudara perempuan. Berarti 2 × 1 plus 1 × 3. 2 faktor jatah laki-laki, 1 jatah perempuan. Yang 1 jumlah saudara laki-laki, 3 jumlah saudara perempuan. Sama dengan berapa ini? 2 × 3, 5. Begitu ya? Sudah? Berarti sekarang hitung sisa. Hitung jatah sisa. Jatah sisa ini ya. 2/3 / 5. Sama dengan berapa? 2/15. Baik. 2/15. Untuk saudara laki-laki dapat 2/15 × 2. Untuk ini dapat 2/15 × 2. Berapa ini? 4/15. Untuk masing-masing saudari perempuan, masing-masing ya, add 2/15. Sudah? Nah, Anda bisa selanjutnya ya, Anda akan mencari asal masalah. Ini tadi tahapannya di sini, kita kasih. Kemudian berikutnya adalah cari ini, faktor pembagi total. Faktor pembagi total yang disebut dengan aslul masalah. Aslul masalah. Kenapa sih Pak kok perlu nyari ini? Sekali lagi, kenapa kita nyari ini? Karena unit warisannya tidak liquid. Bentuknya aset. Kalau duit, tinggal bagi aja 1/6, 1/6. Sisanya ini 2/1, selesai. Lah kalau bukan duit, kayak gini. Kan dia bertahan cukup lama tuh. Maka perlu ditentukan jatah masing-masing berdasarkan persentase atau berdasarkan faktor bagi. Ada? Kita tulis di sini lagi ya. 1/6 plus 1/6 plus berapa ini? 4/15 plus 2/15. Baik. Enggak bulat ini ya. Berapa angka yang sama 6 dengan 15? Berapa KPK 6 dengan 15? 30 bagi 6 bisa enggak? Bisa. 5 berarti 30 ya. 30 bagi 6 kali 1, 5. Plus 30 bagi 6 kali 1 sama 5 ya. Plus 30 bagi 15, 2 kali 4, 8. Plus 30 bagi 15, 2 kali 4. Baik. Maka 30 itu adalah aslul masalah. Sehingga, ya, sehingga kita buat yang lebih bulat lagi ya. 5/30 plus 5/30 plus 8/30 plus berapa? 4/30. Nah, jatah ini kita ganti. Jatah ini kita ganti. 1/6 kita ganti jadi 5/30. Ini juga kita ganti. 1/6 tadi ya, kita ganti. Ini ekivalen dengan 5/30. Ini kita ganti juga 8/30. Ini ekivalen dengan 8/30. Yang ini 4/30. Sudah? Nah, selanjutnya satu rumah, pekarangan, dan ruko ini dibagi 30. Pak, susah, Pak. Ya, Anda juga boleh pakai persentase. Anda boleh pakai persentase. Caranya gimana? Ya, tinggal pembagian pakai persentase, berarti harus dibuat total 100%. Ada yang tanya begini. Ini kan nggak sama ya, 5 tambah 5 tambah 8 tambah 4. Nggak sama dengan 30. Betul nggak sama? Karena 4 di sini orangnya ada 3. Berarti di sini kali 3. Di sini 4, di sini kali 3. 3 kali 4. Nah, nanti totalnya 30. Sudah? Tapi 3-nya di luar pembagian ini. Jadi 3 kali 4 per 30. Karena ini unit satu anak perempuan. Satu saudari perempuan. Baik. Masih bingung insya Allah? Tidak ya? Alhamdulillah. Nah, nanti bisa buat persentase. Kalau persentasenya berarti berapa jatah ibu? Jatah ibu adalah 5/30 kali 100%. Berapa jadinya? Berapa persen? Kalau mau dibuat ke persentase. Kali 100. Berapa? 1/6 kali 100. 16,67%. Ini juga sama ya. 16,67%. Yang ini? 8/30. Kali 100. 26,67%. Yang ini? 13,3%. Masing-masing saudari perempuan. Nah, sudah ketemu persentase. Kalau sudah ketemu persentase gini, jika rumah, pekarangan, ruko laku disewa, langsung hasil sewa, ibu dapat sekian, saudara seibu dapat sekian, kemudian saudara kandung dapat sekian, saudari kandung masing-masing dapat sekian. Nah, itu maksud saya. Makanya ketika tidak liquid, bawa ke persentase. Dan itu nanti misalnya harga rumah naik, ya ini ikut naik. Persentasenya nggak naik ya, tapi kan nilainya jadi naik, faktor kalinya jadi naik. Rukonya laku, nah, tinggal dibagi aja sesuai dengan persentase. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Cukup insyaallah dari beberapa kasus yang tadi kita bahas ya. Ada juga contoh soal, contoh soal 3 halaman 194. Itu juga sudah ada penyelesaiannya dan insyaallah Anda bisa baca sendiri. Sekarang coba kita bacakan contoh soal dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai warisan. Bapak meninggal, hanya meninggalkan warisan rumah yang ditempati oleh saya dan ibu saya. Sedangkan rahimahullah memperoleh utang sekitar 150 juta. Dan harga rumah itu sekitar 400 sampai 500 juta. Sedangkan anak-anaknya tidak setuju rumah ini dijual karena bagaimanapun ini peninggalan satu-satunya. Rahimahullah meninggalkan satu orang istri dan 6 anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Bagaimana menyikapinya? Baik. Menyikapinya, di situ memperoleh utang itu berarti berutang atau mendapatkan pembayaran utang? Hah? Mempunyai utang. Kalimatnya memperoleh tadi ya. Kalau memperoleh berarti ada orang yang bayar utang. Kalau mempunyai utang berarti mayit berkewajiban untuk membayar utang. Kalau asumsi kita adalah mayit mempunyai utang senilai 150 juta. Terus gimana solusinya? Kaidahnya, selama utang belum dilunasi, maka tidak bisa dilakukan pembagian waris. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa pembagian waris itu min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah ditunaikan wasiat dan diselesaikan utang. Maka dahulukan utang, baru kemudian wasiat, jika mayit pernah berwasiat, baru kemudian dilakukan pembagian waris. Nah terus, gimana kalau misalnya anak-anak mengendaki agar rumah itu tidak dijual? Baik. Kita coba berikan penyelesaian sebagai berikut. Baik, utang mayit. Kelihatan ini? Utang mayit. Tintanya sudah kelihatan ya? Utang mayit senilai 150 juta. Harta mayit, harta waris yang ditinggalkan antara 400 sampai 500 juta. Berarti sebenarnya mayit punya harta yang cukup untuk nutupi itu. Cuman ini tidak liquid, ini bentuknya rumah. Anak-anak menghendaki, yang ini bentuknya rumah, saudara-saudara Anda, penanya mengendaki agar rumah ini tidak dijual. Karena itu rumah satu-satunya. Apalagi ibu atau istri mayit masih hidup. Nah, terus gimana kalau terjadi seperti ini? Baik, boleh saja rumah tidak dijual, tapi ini harus dilunasi. Siapa yang melunasi ini? Tapi ada berapa saudara? Anak, ada berapa anak? 6 ya. Ada 6. 2 laki-laki, 4 perempuan. Ahli waris. Ahli waris, istri. Kemudian anak. 2 laki-laki. Terus 4 perempuan. Baik. Jika rumah tidak dijual, utang harus tetap lunas, anak sanggup nggak ngasih pinjaman untuk melunasi utang orang tua sebelum warisan dibagi? Sanggup. Baik. Saya asumsikan mereka urunan untuk melunasi 150 juta. Akhirnya urunan mereka, total anak ini, mengeluarkan senilai 150 juta. Urunan totalnya 150 juta. Dibagi rata misalnya, dibagi rata. Semuanya pokoknya 150 juta. Totalnya 150 juta. Berarti 150 bagi 6 itu berapa? 150 bagi 6? Masing-masing 25 juta. Sehingga masing-masing mengeluarkan 25 juta. Ya. Tertutuplah utang mayit. Tertutup utang mayit. Dengan urunan 150 juta. Rumah utuh enggak? Utuh. Siap? Alhamdulillah. Sekarang kita lakukan pembagian waris. Warisan boleh dibuat utuh, tapi jatah harus tetap dibagi. Kaidahnya, warisan wajib dibagi, warisan wajib dibagi, warisan wajib dibagi, meskipun, ya, objek warisan dibuat utuh. Bisa. Atau tidak dijual. Juga bisa. Tapi warisan harus tetap dibagi. Nah, sekarang kita bagi waris dulu ya. Kita bagi waris. Istri dapat 1/8. Anak sisa. Anak-anak dapat sisa. Sisanya 7/8. Nah, kita akan ngitung masing-masing jatah anak. 7/8, kita akan ngitung masing-masing jatah anak. Hitung jatah sisa. Perbandingannya 2 banding 1. Faktor bagi berapa? 2 kali 2, ini kan 2. 2 kali 2 plus 1 kali 4, ini 4. Berapa ini? 8. Ya. Kelihatan enggak tintanya? Kurang jelas. Merah kurang jelas ya. Hitung jatah sisa 2 banding 1. Faktor baginya 2 kali 2 plus 1 kali 4. Ketemulah 8. Kelihatan enggak? Kelihatannya. Ketemu faktor baginya 8. Sudah? Berarti 7 per 8 bagi 8. Selanjutnya kita bawa ke sini ya. 7 per 8 dibagi 8. Sama dengan 7 per 64. 7 per 64 adalah jatah untuk masing-masing anak. Kemudian di sini, tiap anak laki-laki, tiap iben, dapat 2 kali 7 per 64. Sama dengan 14 per 64. Untuk masing-masing bin, anak perempuan, dapat 1 kali 7 per 64. 7 per 64. Nah, karena objek warisannya tidak liquid, berarti harus cari apa? Aslul masalah. Aslul masalah. Cari masalah ya. Baik, ibu, anak laki-laki, iben, anak perempuan, bin. 1/8, kok ibu di sini? Istri ya? Istri, anak laki-laki, anak perempuan. 1/8, terus ini berapa tadi? 14 per 64. 14 per 64. Ini masing-masing ya. Kemudian di sini 7 per 64, masing-masing. Samakan penyebut. Penyebutnya berapa? 64. 64 bagi 8 kali 1, 8. Plus, ini ada 2 ya. 2 kali 64 bagi 64, 14. Plus, ini ada 4. 4 kali 7. Baik. Coba totalnya berapa ini? Totalnya berapa? Itu. Pas. Ya. 8 tambah 28 tambah 28. Betul. 64. 64. Oke. Eh? 24. 64. Kalau sudah betul 64, berarti hitungan kita nggak salah ya. Kalau sudah ini totalnya 64, ini juga 64. Alhamdulillah sudah betul hitungnya. Baik, selesai ya. Maka unit itu dibagi 64. Nah, kita kan pengen tahu persentase toh. Ibu berapa persen? Kalau mau pengen tahu persentase, berarti istri adalah 8 per 64 kali 100. Berapa? 12,5. 1/8 itu adalah 12,5%. Sudah? Terus, masing-masing anak laki-laki, iben, 14 per 64 kali 100. Berapa? 21,87%. Kemudian, masing-masing anak perempuan bin dapat 7 per 64 kali 100. Berapa? 10,93% atau hampir 11. Baik. Dan mereka masih menyimpan deposit ini, gitu ya. Tapi karena ini dibagi rata, ya enggak, nanti sama saja. Artinya, ya, mereka merelakan untuk menutupi utang orang tua dulu, agar objek bisa dibagi. Kalau mau detail banget, ya, mau detail banget, sebenarnya ibu juga harus ikut turunan, kan? Istri ya, istri harus ikut turunan. Tapi karena istri nggak usah ikut turunan, sudah anak-anak saja yang nanggung, boleh. Nah, sehingga ini direlakan, diserahkan untuk menutupi utang bapak, kemudian objek warisan tadi. Masing-masing dapat sekian. Nah, nanti jika ke depannya ada salah satu anak, saya butuh duit. Nah, misalnya, dua anak laki-laki, empat anak perempuan. Ada yang, aku butuh duit. Misalnya. Ya, kalau Anda butuh duit, jual jatahmu ke saudaramu. Saya butuh duit, mau dipakai apa? Silakan. Jatah Anda, misalnya anak laki-laki ada yang butuh duit. Jatah Anda 21,87%. Silakan dijual ke saudaranya. Dengan mengacu kepada rumah itu di-appraise, dibuat prediksi, kira-kira nilainya berapa? Perhitungan nilai. Kalau nilainya sudah ketemu, berarti 21,87 nanti kita ketemu. Wallahu'alam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, bagi pemirsa yang ingin bergabung, kami persilahkan. Ada kasus... coba kita baca ya. Ditampilin, sudah? Seorang suami punya dua istri. Apakah boleh mewasiatkan kepada istrinya masing-masing? Kalau rumah yang ditempati masing-masing kedua istrinya menjadi milik istrinya masing-masing. Menjadi milik istrinya masing-masing, anaknya tanpa saling mengganggu. Hamba Allah di Jakarta. Wasiat kepada ahli waris tidak boleh ya. Dan sudah kita sampaikan beberapa kali, bahwa wasiat tidak boleh diberikan untuk ahli waris. Sehingga jika itu bentuknya wasiat, maka tidak boleh. Istri ahli waris, anak juga ahli waris. Terus yang boleh dilakukan gimana? Yang boleh dilakukan adalah dijadikan, tapi ini nanti jadi tidak jelas kepemilikannya karena dia turun status, yaitu wakaf dzurri. Ini saya wakafkan untuk seluruh anak dan istri saya. Kemudian salah satu ditunjuk sebagai nadir. Tapi wakaf dzurri di sini, sisi resikonya adalah nanti ketika mau jual, tidak bisa, karena wakaf tidak boleh dijual. Maka, ya serahkan pembagiannya kepada Allah. Jika punya dua rumah, maka dibagi, dua rumah itu dianggap sebagai satu objek, dibagi sesuai dengan ketentuan warisan. Wallahu'alam. Baik, silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan volume televisinya, Bapak. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Pak, volume televisinya dikecilkan, Pak. Baik, Pak. Bentar, Pak Ustaz. Oke, Pak Ustaz. Baik, silakan, Bapak. Gimana kabarnya, Pak Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Ini dari mana, Bapak? Ini dari Riau. Ah, baik, silakan, Bapak. Nah, tadi kan Pak Ustaz sudah menjelaskan tentang pembagian harta warisan. Nah, seperti contoh yang tadi kan, anak laki-laki 2 dan anak perempuan 4. Jadi pembagian tentang anak laki dan perempuan itu kan tadi kan tengok penjelasan Pak Ustaz. Kalau laki-laki 7/4. Dan anak perempuan itu 6/4 tadi. Gimana? Anak laki-laki 14/4, anak perempuan 7/4. Nah, itu sampai di situ kami belum paham dari mana pembagiannya itu. Baik. Cukup, Bapak? Ya. Cukup? Nah, cukup sampai di situ dulu, Pak. Baik, Ustaz. Terima kasih, Bapak. Barakallahu fikum. Ya, memang kita coba lihat. Dari beberapa pengalaman ketika ngisi workshop, saya menjumpai kesulitan yang dialami oleh peserta adalah kok tiba-tiba anak laki-laki dapat segitu dari mana, anak perempuan dapat segitu dari mana. Tadi kita ulang ya, ahli warisnya ahli waris. Ada istri, ada anak. Anak di sini 2 laki-laki plus 4 perempuan. Kurang lebih seperti ini ya. Semoga tidak keliru dengan yang tadi. Kalaupun nanti ada, oh keliru tadi 3 anak laki-laki. Nggak apa-apa, yang penting pokoknya Bapak paham dari mana asal-usulnya. Ketemu kenapa anak laki-laki 2 kali. Istri dapat 1/8. Kenapa? Mayit punya anak. Kemudian di sini sisa. Baik. Sisa dari 1/8 itu berapa? 7/8. Sisa dari 1/8 adalah 7/8. Nah, sekarang kita hitung ya. 7/8 itu kan dibagi ke seluruh anak dengan perbandingan 2:1. Perbandingan 2:1 itu dari mana? Itu kaidah umum pembagian warisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah mewasiatkan untuk anak kalian, anak laki-laki dapat 2 kali jatah anak perempuan. Baik. Berarti 7/8 itu tidak dibagi rata. Tapi dibagi 2 kali laki-laki, 1 kali perempuan. Nah, cara baginya gimana? Cara baginya, pertama Bapak, Anda tentukan faktor bagi sisa. Faktor bagi sisa. Faktor bagi sisa, cara ngitungnya adalah, cara ngitungnya, saya kasih spedol yang beda ya. Cara ngitungnya, 2, itu adalah ini ya. 2, saya kasih spedol merah. Kali 2, 2 yang ini adalah ini, saya kasih lingkaran biru. Tambah 1, 1 ini, kali 4, 4 itu ini. Nah, berapa ini? Ketemu berapa? 16. Ketemu 16. 4 tambah 4 8. Nah, dan faktor bagi sisanya adalah 8. Sudah? 8 kita pakai bagi ini nih, Pak. Nah, maka sisa yaitu 7/8 dibagi 8. Ketemu berapa? 7/64. Begitu ya? 7/8 bagi 8. Nanti 0, 0, gitu bang. Langsung 8 kali 8 berapa? nampah. 7/4. Bagian ini Anda tidak perlu pakai kalkulator. 7/8 pakai kalkulator. Bagi 8 nanti 0,00. Wah, repot nanti ya. Padahal dalam pembagian warisan biarkan dalam bentuk pecahan. Jangan dibuat dalam bentuk desimal. Dalam pembagian warisan biarkan dalam bentuk pecahan, bukan desimal. Desimal itu apa, Pak? Desimal itu yang 0,1 koma itu desimal ya. Kalau ini kan tidak pakai koma. Sudah? Selanjutnya, untuk jatah masing-masing anak laki-laki, ini dianggap sebagai satu unit sisa. Begitu ya. Ini dianggap satu unit sisa. Nah, kita kan belum menentukan nih jatah masing-masing anak. Jatah masing-masing anak, add itu tiap ya. Tiap anak laki-laki. Tiap anak laki-laki sama dengan, dia kan dapat 2. 2 kali ini. 7/4. Sama dengan ketemulah 14/4. Untuk jatah anak perempuan, add anak perempuan. Sama dengan 1 × 7/4. Sama dengan 7/4. Nah, inilah asal usul. Kenapa ketemu angka 14/4 dan 7/4. Pokoknya perempuannya setengahnya, ini 14/4. Ini 7, setengahnya dari 14/4. Pas, walhamdulillah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.